Pak Faisal, untuk jangka pendek apa yang bisa dilakukan dalam mengatasi krisis energi listrik? Yang paling penting sih kalau jangka pendek ini, justru yang cuaca-cuaca itu dibenahin lah ya gitu, nggak terjadi. Kemudian yang kedua, dimulailah dibikin pembangkit geotermal, gasnya dibenahi. Kan seluruhnya gas punya BUMN, batubara punya BUMN, pelabuhannya juga BUMN. Duduk sama-sama, ya, duduk sama-sama dan diperintahkan ini gitu. Jadi beres semua, jangka pendek cuma itu. Anda yakin dengan sisa umur pemerintahan yang saat ini? Mudah-mudahan rezim ini tidak berkuasa lagi ya. Dan rezim yang akan datang lebih baik, lebih santun, tidak memikirkan kelompok usahanya sendiri, tidak tamak gitu kan. Tidak justru menggerogoti. Kalau sekarang kan terlalu kelihatan lah. Kalau program konversi energi jangka panjang yang digulirkan pemerintah, bagaimana Pak? 2005 setelah kenaikan harga BBM, programnya adalah batubara. Kemudian belum setahun, jarak. Itu 13 menteri terlibat. Setelah jarak, biofuel yang lain. Tapi semuanya tidak yang jalan. Siapa yang salah lagi? Ya, yang lain agak lumayan lah. Gitu. Tapi ini yang paling parah, Menteri SDM. Baik, Pak Faisal. Terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya, Mary Agustin.